Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad. Masih dalam bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari, kenalilah nasab-nasab kalian yang membuat kalian dapat menjalin hubungan silaturahim. Kita akan membacakan asar yang kedua. Kata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ahmad bin Ya'quba, qala akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amrin annahu sami'a abahu yuhaddis an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad asar yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ihfazu ansabakum, jagalah nasab-nasab kalian. Tasilu arhamakum, niscaya kalian bisa menjalin hubungan silaturahim dengan menjaga nasab-nasab kalian. Yaitu sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan Asy-Syaikh Zaid sebelumnya, menjaganya dengan bertanya kepada orang-orang yang jujur, yang mengetahui siapa saja yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh. Bertanya kepada orang yang jujur dan memiliki bukti, kata Asy-Syaikh Zaid, ala bayyinatin, yang menunjukkan bahwa fulan adalah kerabat kita. Nah, walaupun sangat jauh, tapi selama dia masih memiliki hubungan, maka disyariatkan untuk bersilaturahim kepada mereka. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat. Sesungguhnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada yang jauh dengan adanya hubungan rahim jika memang dekat. Nah, jika memang dekat hubungan, wa in kanat ba'idatan, walaupun atau meskipun jaraknya jauh, tetap mereka dekat dengan kita, memiliki hubungan yang dekat. Kata Ibnu Abbas, tidak ada yang namanya jauh. Selama mereka kerabat kita, tidak ada yang namanya jauh, walaupun mereka jaraknya jauh. Nah, mereka adalah qarabah kita. Nah, qarabah. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan, kata Ibnu Abbas, dan tidak ada kedekatan dengan seseorang, nah, jika ba'udat, jika jauh, ya, jika tidak ada hubungan sama sekali dengan kita, tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Wa in kanat qaribatan, meskipun mereka tinggal lekat dengan kita, tetangga kita, sahabat kita, Tapi kalau mereka tidak memiliki hubungan rahim, kekerabatan, kekeluargaan dengan kita, maka tetap mereka jauh, ya, tidak memiliki hubungan nasab dengan kita. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha. Setiap rahim, nah, akan datang pada hari kiamat nanti di hadapan pemilik rahim tersebut yang memiliki hubungan rahim, yang mana tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha. Nah, rahim, nah, rahim ma'ruf, ya, adalah tempat janin, nah, di dalam perut ibu. Rahim akan menjadi saksi yang membela orang-orang yang menyambung hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, wa alaihi bi qati'atin in kana qata'aha. Dan rahim akan menjadi saksi yang memberatkan terhadap orang-orang yang memutus silaturahim. Nah, ini adalah asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang disebutkan bahwa sanadnya sahih. Dan ucapan sahabat jika berkaitan dengan perkara yang gaib, mesti para sahabat memiliki dalil. Nah, memiliki dalil yang pernah mereka dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian penjelasan yang ringkas dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, kata beliau, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikir yang memiliki keutamanya besar. Nah, yang hakikatnya menjelaskan kepada kita bahwa kekuatan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, itu semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan kita belajar, memiliki harta, memiliki kenikmatan-kenikmatan dunia, mampu melakukan ini dan itu dengan mudah, semuanya adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu kitab beliau rahimahullah menyebutkan, barang siapa yang mewujudkan iyyaka na'budu, maka dia akan bari'ah minar riya, dia akan terlepas dari riya. Benar-benar dia mewujudkan penyembahan, peribadatan kepada Allah, maka dia tidak akan riya. Nah, dia tahu ibadah itu hanya untuk Allah. Adapun pujian, sanjungan dari manusia itu hanya sesaat dan tidak ada manfaatnya jika seorang telah meninggal. Nah, yang bisa bermanfaat untuk kita adalah amal yang ikhlas, tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah, tanpa mengharapkan materi dunia ini, dari sholat kita, puasa kita, duduk bermajlis, menuntut ilmu agama, haji kita, sedekah kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man haqqaqa wa iyyaka nasta'in, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan iyyaka nasta'in, maka bari'ah minal ujub, dia akan terlepas dari ujub. Dia Nah, mengetahui hakikat kemampuan dia, kelancaran usahanya, belajarnya, pekerjaannya, dan seterusnya, itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk apa dia ujub, merasa bangga di atas orang lain? Semua itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Man dalla 'alaihi hadzal athar huwa alladhi fihi al-qusurul katsir." Nah, apa yang ditunjukkan oleh asar ini, ucapan Ibnu Abbas ini, bagi orang yang memiliki banyak kekurangan, kelalaian dalam bersilaturahim. Nah, tidak sungguh-sungguh dalam bersilaturahim. Maka sebagaimana ancamannya disebutkan dalam asar ini. Qattakunur rahimu ba'idatan falatusalu bisababi adamil ma'rifati. Terkadang hubungan kekeluargaan, hubungan rahim itu jauh, sehingga tidak bersilaturahim. Nah, agak renggang dengan kerabat-kerabat kita, sehingga tidak bersilaturahim. Disebabkan apa? Karena tidak kenal. Tidak kenal siapa saja yang menjadi kerabat yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Wa adamul ma'rifati natijun an adamis su'ali 'anil arhami wa 'anil qarabati alladhina yamuttu ilayhi musyakhsu bisilati wa in ba'udu. Dan tidak kenal siapa saja kerabat kita itu akibat tidak bertanya, tidak mau tahu siapa saja yang menjadi kerabat kita yang yamutu ilaihi musyakhsu, yang memiliki hubungan dengan kita. Nam yamutu ilaihi musyakhsu bisilati. Nah, tidak mau bertanya siapa saja yang menjadi kerabat kita, tidak mau tahu. Ini yang menyebabkan seorang tidak kenal, tidak tahu siapa saja yang menjadi kerabat kita. Nah, wa in ba'udu minal aba'i wal ajdadi wal a'mami wal 'asabati min jihatil ab. Nah, jika kerabat-kerabat yang jauh dari pihak bapak naik ke atas kakek, nah, ke samping paman-paman, asobah, ini kerabat-kerabat laki-laki dari pihak bapak, asobah. Wa minal akhwali wal khalati min jihatil um. Dan paman, paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu. Mereka semua, kerabat yang dari pihak ayah dan pihak ibu, itu akan menjadi jauh jika seorang tidak mau bertanya, tidak mau berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Sebab seorang itu jauh dengan kerabat, tidak tahu siapa saja kerabatnya, ya, karena tidak bertanya. Sehingga tidak tahu siapa saja kerabat dari pihak ayah, tidak tahu siapa saja kerabat dari pihak ibu. Dan ini sering terjadi. Mungkin pada kita, pada diri kita sendiri. Kita hanya mungkin mengetahui bapak, kakek sampai situ saja. Paman, ini saudara ayah atau ibu, ya. Kemudian cukup sampai situ. Kita tidak mengetahui lanjutannya. Padahal seterusnya, kakek ke atas, ya. Walaupun jauh, itu memiliki hak untuk kita bersilaturahim kepada mereka. Nah, tentunya yang paling dekat, yang memiliki hak paling besar untuk kita bersilaturahim. Akan tetapi yang jauh pun masih memiliki hak. Nah, berbeda dengan bangsa Arab, mereka perhatian dengan nasab-nasab mereka. Pernah ana main ke salah satu teman orang Saudi, dijamu di sana. Nah, di ruang tamunya itu mereka bikin bagan pohon, bagan terus ke atas. Nah, kakek yang ke-10 mereka tahu, paman ya terus ke samping mereka tahu. Nah, ini mengamalkan, kata mereka, mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersilaturahim dan mengamalkan asar-asar para sahabat ya, untuk menjaga nasab untuk mendapatkan keutamaan yang besar dari bersilaturahim, sehingga mereka jaga siapa saja yang menjadi kerabat mereka dengan membuat bagan, dicatat. Nah, walaupun berabad-abad mereka tahu siapa kakek mereka yang telah lama meninggal. Fal muhim, kesimpulannya, kita tutup. Kata beliau, yang penting, kata beliau, annahu biqadri ma yastati'al muslimu yas'alu amman huwa minhum wa ilaihim. Kesimpulannya yang penting, kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita sebagai muslim bertanya tentang asal usul kita, bapak kita, kakek kita, seterusnya sampai ke atas, wa ilaihim, dan mengetahui anak cucu kita, keturunan kita, kemudian juga paman-paman juga. Semua kerabat kita berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mengetahui dan bersilaturahim kepada mereka. Faman kana ala qaidil hayati falyasilhu bihasabil imkan. Jika kerabat itu masih hidup, ya, ala qaidil haya, selama mereka masih hidup, caranya kita bersilaturahim ya, dengan cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya, dengan memberikan kelebihan harta kita, mengunjungi mereka, mengajari mereka ilmu agama, bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini jika mereka masih hidup, kerabat kita masih hidup. Wa man kana qad mata 'alal islami, dan jika kerabat-kerabat yang jauh atau yang dekat telah meninggal di atas Islam, mereka meninggal dalam keadaan muslim, maka bagaimana kita bersilaturahim? Kata beliau, da'adahu bil maghfirati wa rahmati fayakunu wasilan. Maka cara kita bersilaturahim dengan memintakan ampunan untuk mereka dan memohon rahmat kepada Allah untuk mereka. Fayakunu wasilan, dan dengan itu kita dikatakan sudah bersilaturahim. Nah, ini penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.